sejak purba hingga kini. Para agung serta pendeta sungguh maha sakti, sungguh indah kota Solo, banyak pemandangan. Pula hiburan di tepi yang menawan kota Solo yang menjadi dan kenang-kenangan hingga dapat menghilangkan hati sedih dan duka. Sungguh indah kota Solo, banyak pemandangan. Pula hiburan di tepi nyabana. Menjadi kenang-kenangan hingga dapat menghilangkan hati sedih dan